Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal, dan ketahuilah bahwasannya ahlul bidah tidak diberikan taubat oleh Allah Azza wa Jal sampai dia meninggalkan bid'ahnya dia. Padahal Allah Azza wa Jal itu maha pengampun. Tapi Allah tidak memberikan taubat ahlul bid'ah atau orang-orang yang berbuat bid'ah, walaupun berpakaian sunnah, walaupun berjenggot-jenggot sunnah, Allah tidak akan mengampuni dosanya sampai dia meninggalkan bid'ahnya dia. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Thaha ayat 82, kata Allah Azza wa Jalla, wa inni laghaffarun, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku adalah Zat yang maha pengampun, liman taba, bagi orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila solihan, dan beramal soleh, summa dada, kemudian dia mengambil petunjuk. Dan berkata Sa'id bin Zubair tentang ayat ini, summa luzumu sunnati wal jamaah, kemudian dia itu berpegang teguh dengan sunnah dan berjamaah dia. Dan jelas siapa yang berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan bid'ah-bid'ah, maka dia di atas petunjuk. Dan siapa yang enggan berpegang teguh dengan sunnah dan enggan meninggalkan bid'ah-bid'ahnya, bid'ah khawarijnya, bid'ah penyimpangan, mendoakan keburukan buat pemimpinnya, bid'ah merangkul ahlul bid'ah dalam dakwanya, bid'ah memuji ahlul bid'ah, menolong ahlul bid'ah, dan mengamalkan bid'ah-bid'ah yang lainnya dari bid'ah-bid'ah amalan, maka dia tidak mendapatkan petunjuk. Dan Allah tidak akan mengampuni dosanya ahlul bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya dia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Tabrani dari Anas bin Malik, dan juga dijelaskan dalam kitab Targhib wa Tarhib, bahwasanya Rasul bersabda, innallah hajaba taubata li kulli sahibi bid'atin, sesungguhnya Allah menutup taubat bagi setiap pelaku bid'ah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, hatta yada'a bid'atahu, sampai dia itu meninggalkan bid'ahnya, baru Allah akan membukakan taubat untuknya. Dan berkata Hasan al-Basri, kata beliau, seorang tabi'in, ya'ballahu tabaraka wa ta'ala an ya'zana likuli sahibi hawa bitaubah, Allah enggan mengizinkan untuk setiap pelaku pengekor hawa nafsu dari kalangan ahlul bidah untuk diterima taubatnya. Kenapa? Karena dia tidak mau meninggalkan bid'ah-bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya, dan Allah enggan untuk menerima taubatnya walaupun dia bertobat katanya. Dan kata Atha Al-Khurasan, seorang tabi'in juga, dia mengatakan, ma yakadullah an ya'zana likuli sahibi bid'atin bitaubah. Kata Atha, seorang tabi'in, sesungguhnya Allah tidak memberikan izin, tidak ada Allah memberikan izin bagi setiap pelaku bid'ah dengan taubatnya. Lihat, wahai orang-orang yang mau sunnah, wahai orang-orang yang katanya salafiyin, yang sudah berpakaian pakaian salafiyin, jenggot sudah panjang, walhamdulillah. Kalau masih ada penyimpangan-penyimpangan, bertaubat kepada Allah, tinggalkan bid'ahnya, dan tidak akan diterima taubat Anda kecuali jika Anda melepaskan penyimpangan-penyimpangan Anda, atau Anda tidak taklid lagi kepada ustaz-ustaz Anda yang telah menyimpang, yang enggan bertobat meninggalkan bid'ahnya. Subhanallah. Maka wahai kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertobat kepada Allah dan tinggalkan bid'ah, penyimpangan apapun bentuknya, agar Allah menerima taubat kita. Dan al-bid'ah, kata Ibu Lufli, innal mubtadi, sesungguhnya orang yang melakukan bid'ah, la yarji, tidak akan dia akan kembali kepada jalan yang benar, sulit kembali. Itu bahayanya dosa bid'ah. Kenapa? Kata Syekh Shalih Fauzan, fa innahu yazunnu annahu ala haq, karena al-bid'ah itu menyangka dirinya di atas al-haq, makanya sulit dia taubat, sulit dia meninggalkan bid'ahnya. Dan jika dia mau meninggalkan bid'ahnya, maka Allah akan memberikan kepada dia taubat. Maka syarat untuk taubat dari setiap pelaku penyimpangan, dari setiap penyimpangan kebid'ahan, dengan meninggalkan bid'ah itu sendiri. Semoga kita semangat untuk mempelajari agama Allah, mengetahui ini bid'ah, kemudian kita tinggalkan. Dengan itu, maka Allah akan memberikan taubat buat kita semua. Aqul qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiruh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Orang ahlul bidah terkadang bangga bisa membuat manusia bertobat kepada mereka. Tapi ketahuilah, kondisi orang bertobat dari maksiat kepada bidah lebih buruk kondisinya dari sebelumnya dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, nahnu nutawibun nas, kata ahlul bidah, banyak ahlul bidah ini, kita sudah membuat banyak orang taubat, bangga. Kata Syekhul Islam, mimma dan nutawibukum, dari apa kalian membuat manusia itu taubat? Kata al-bidah, min kutai tarik, manusia dari kita bisa dia bertaubat dari menodong di jalannya. Wasurko, dari yang mencuri, dari dosa-dosa mencuri. Wanahu dalika, dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan dosa, minum khamr, berzina dan seterusnya, bertaubat dia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, haluhum qabla tatwibukum khairun min halihim ba'da tatwibukum, sesungguhnya keadaan mereka itu yang bermaksiat kepada Allah, yang diberi tobat atau jalan tobat yang bersama Anda al-bidah, itu kondisinya yang dahulunya lebih baik daripada kondisinya dia sekarang ini. Keadaannya orang yang bermaksiat sebelum dia bertobat kepada al-bidah itu lebih baik. Kenapa? yaqtaduna tahrima ma hum alaihi, karena mereka sebelum menjadi ahlul bidah, sebelum bertobat, sebelum diajak tobat kepada ahlul bidah, mereka meyakini dari apa-apa yang mereka lakukan itu adalah dosa yang haram. Yarjuna rahmatullah, dan mereka juga berharap dengan rahmat Allah. Wa yatubuna ilaihi, dan dia ingin tobat juga kepada Allah. Atau dia itu yang munat taubat, berniat untuk taubat. Faja'altumuhum bitatwibikum dalin, dan kalian ahlul bidah menjadikan manusia yang tadi berbuat dosa tadi, kalian menjadikan mereka orang-orang yang sesat, musyrikin, atau anda menjadikan mereka orang musyrikin, kharijina min syariatillah, yang keluar dari syariat Allah. Yuhibbuna ma yabghadullah, sehingga mereka itu mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Wa yabghaduna ma yuhibbullah, dan dia juga membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan dari sini jelas bahwasannya bid'ah dan pelaku bid'ah itu lebih buruk dari maksiat. Masih mending orang berbuat maksiat, tahu dia berbuat dosa dan ingin dia berbuat jadi baik dan ingin dia bertobat. Berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka itu sulit taubatnya dan tidak akan diterima taubatnya kecuali jika dia meninggalkan bid'ah-bid'ahnya. Semoga kita semangat untuk mengintrospeksi diri kita, mempelajari ilmu agama, mempelajari yakni bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, untuk supaya kita bisa menghindarinya, sehingga kita termasuk hamba Allah yang diberi taubat oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin.